والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada kesempatan kali ini kita dikunjungi oleh salah seorang dari ustadz yang berada di Jember. Beliau telah hadir bersama kita di tempat ini dan tentunya kita mengharapkan kepada beliau adanya tausiah atau taujihah dari beliau untuk kita yang membutuhkan sekali bimbingan beliau. Beliau adalah Ustaz Abu Muhammad yang berasal dari kota Cirebon. Insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa patah kata untuk kita semua. Untuk itu kepada yang hadir di tempat ini untuk mempersiapkan diri di ruangan yang telah kita siapkan kepada anak-anak yang masih berkeliaran bisa dijaga oleh orang tuanya supaya tidak mengganggu kelancaran kajian ini. Kepada Al-Ustaz Abu Muhammad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bosan lisan kita basah dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan karunianya lah biiznillah kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan melangkahkan kaki-kaki kita menuju majlis ilmu, berkumpul dengan para talabul ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah Taala mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul dengan orang-orang yang ingin mengharapkan al jannah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berkumpul dengan orang-orang yang ingin mengharapkan terhindarnya mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tokoh pihak orang-orang ahli dunia, di mana mereka, kebanyakan dari mereka, melalaikan kita dari akhirat. Kebanyakan dari mereka mengajak kita kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sebuah kenikmatan yang agung yang harus wajib bagi kita syukuri yang demikian ini. Sungguh ya ikhwan, di zaman fitan, di zaman fitnah yang demikian kita hidupnya, subhanallah, Allah pertemukan kita di majlis yang mulia dan insya Allah dengan bersama orang-orang yang mulia. Oleh karenanya ketika kita dikaruniakan nikmat yang seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di masjid ini, di majlis ini. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diharapkan dengan rasa syukur itu kemudian Allah tambahkan kenikmatan yang abad yang ada pada kita ini. Mungkin kita dimudahkan sekarang. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita kemudian untuk hadir di majelis ilmu berikutnya dan di majelis ilmu berikutnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa antum juga untuk bersyukur kepada orang-orang penyebab dari kebaikan ini yang kemudian sampai kepada antum. Jangan lupa. Jangan lupa bersyukur kepada pihak-pihak yang kemudian menjadi penyebab antum mendapatkan kebaikan. Nah, Tansa, jangan lupa. Ucapkan kepada mereka jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan pihak-pihak yang telah menjadi penyebab terhantarnya kebaikan ini pada antum. Doakan mereka di awqatul mustajabah. Semoga mereka sabit di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang dengan sebab mereka biidnillah mengokohkan antum, hati antum di atas sunnah. Jangan bakhil dan jangan pelit untuk mendoakan mereka-mereka. Semoga mereka diberikan keikhlasan dalam beramal. Sebagaimana kita dituntut untuk ikhlas dalam setiap ibadah kita. Doakan mereka. Doakan kita, keluarga kita dan beliau-beliau yang menjadi penyebab kebaikan mereka. Penyebab kebaikan yang menghantarkan pada kita. Untuk mereka dalam beramal wala sum'ah wala riya. Tidak diiringi dengan sum'ah. Beramal pengen didengar. Beramal kepada Allah pengen dilihat. Lah. Jangan lupa itu ya ikhwan. Itu merupakan bagian dari konteks syukur. Kepada antum. Yang diharapkan kita bisa meraih sebab dari janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Antum menjadi orang-orang yang bersyukur sehingga Allah tambahkan kenikmatan itu. Ya. Kenikmatan demi kenikmatan ketika antum menjadi pandai orang yang bersyukur. Kenapa diingatkan itu terus diulang-ulang oleh asatidzah, oleh para ulama dan lainnya tentang masalah syukur? Karena Allah telah menjelaskan dalam ayatnya, wa qalilum min ibadiyash syakur. Bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Sehingga kita berlindung dan berdoa kepada Allah untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Bukan orang yang sedikit bersyukur. Naam ya ayyuhal ikhwah. Kemudian berikutnya, perkara yang berikutnya adalah antum ketika dalam kondisi seperti ini diberikan Allah kenikmatan untuk berkumpul dengan ahlul khair. Allah perintahkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajhah. Apa? Isbir. Sabar. Sabar kalian. Sabarkan diri-diri anda. Diri-diri antum. Diri-diri antunna sekalian para akhwati fillah. Bagi yang mendengarkan. Sabar. Sabarkan diri anda. Diri antum semuanya. Ketika berkumpul dengan orang-orang. Yang demikian. Yang mereka selalu berdoa kepada Rabbnya pada waktu siang dan malam hari. Yuriduna wajhah. Menginginkan kebaikan. Menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan al-jannah. Insyaallah kita semua yang berkumpul di sini menginginkan al-jannah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan wasbir, sabar. Sabar. Tentunya tidak sedikit. Tentunya memang ada permasalahan yang kadang membuat kita terhalang dari hadirnya kita di majelis ilmu berkumpul dengan orang-orang saleh insyaallah. Mungkin terhalangnya kita dengan transportasi, terhalangnya kita dengan terganggunya dengan kesehatan, ya. Mungkin terhalang kita dengan capek baru datang dinas, datang kerja, datang dari sawah, datang dari pekerja, capeknya luar biasa. Di majelis harus bersimpuh, duduk yang sudah sepuh, masya Allah kadang tidak jarang kakinya pegel-pegel, sesemutan, macam-macam. Yang baru datang bekerja kadang tidak sedikit dirasai rasa kantuk yang sangat luar biasa. Belum lagi kadang-kadang, waduh, pas ada teman yang sedang bermasalah dengan kita dan lain-lainnya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir, sabar. Sabar kuncinya. Jangan justru kemudian kita lari dari majelis ilmu. Jangan justru kita menjauh dari majelis ini. Jangan justru antipati dengan majelis ini. Lah, bukan itu solusinya. Tapi kata Allah, isbir, sabar. Sabar. Dengan sabar itu semoga diharapkan. Kemudian Allah bukakan solusi permasalahan yang sedang kita alami. Mungkin ini jadi sebab nasr Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala hadir di sisi kita. Apapun permasalahan kita. Baikkah permasalahan keluarga, permasalahan dakwah, permasalahan sekian permasalahan. Ya. Sabar. Ya. Teriring dengan sabar itu juga harus dengan semangat. Ya. Dengan semangat. Kira-kira ada sebab-sebab yang dapat menghalangi kita dari hadirnya kita di majelis ilmu, duduk bersama para ahlul ilm. Coba dihindari, dihilangkan. Hujan. Kita siapkan jas hujan supaya kita bisa, kalau yang naik motor. Yang gak punya kendaraan, mari urunan patungan untuk kemudian yang jauh kita bisa sewa mobil atau apa kendaraan yang mudah. Ya. Dan yang lain-lainnya untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab ruginya kita untuk bisa mendapatkan lazizah, kenikmatan ilmu dan duduk di majelis ilmu. Hindarkan yang demikian. Usahakan. Kita saja terkadang orang-orang urusan dunia, mohon maaf itu juga terasakan pada diri saya, semangat. Ya. Semangat. Wah, di luar kota sana, di Cirebon, kalau ana jalan hari ini bisa dapat 1 juta, 2 juta. Kira-kira semangat apa enggak? Hah? Jawab dong. Ayo jujur, jujur dari hati yang paling dalam sekali. Semangat kan? Semangat, sama anak juga semangat. Semangat. Ketika dijanjikan sekian nilai-nilai dari dunia, kita berusaha semangat meraihnya. Wah, itu urusan dunia. 10 juta, 20 juta, 1 miliar. Iya, tas 1 miliar. Semoga. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi antum yang semangat menuntut ilmu, ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beramal dengan ilmunya, Allah janjikan al-jannah, surga. Mau masuk surga? Mau? Ayo, menuntutlah ilmu. Yang al-jannah, surga, tidak bisa dibandingkan dengan nilai 1 juta, 2 juta, hatta 1 miliar, apa, serta dunia, serta seisinya. Al-jannah, kenikmatannya, wala udunun sami'at, wala ainun ra'at. 1 juta, 2 juta kelihatan di depan mata, keblek. Betul Pak Didi? Iya. Kelihatan, semangat. Wa Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyelisih janjinya. Zat yang tidak pernah menyelisih janjinya. Allah janjikan ini. Janjikan al-jannah ya ayuhal ikhwah. Al-jannah. Ada saudari di sana. Jangan cemburu wahai ummahat. Ya. Allah janjikan sekian kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Yang diceritakan di dalam Al-Quran wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itu kita tumbuhkan dari sekarang untuk bagaimana kita pupuk keimanan kita untuk kita bisa meraih al-jannah. Wa salah satu jalannya al-jannah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu salah satu sebabnya hadir di majelis ilmu. Ada rekaman saat sekarang. Ya, yang pintar rekamannya nanti. Yang dapat ajar nanti rekamannya. Lah, sya'an. Keseharian para penuntut ilmu dari dulu sampai sekarang adalah hadir di majelis ilmu. Bagi yang terhalang, berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Hadir di majelis ilmu. Semangat untuk mendapatkan fawaid yang ada di dalamnya. Duduk dengan ahlul khair. Duduk dengan para pembuka-pembuka kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Inna minan nas mafatihal khair wa maghalikal lisyarr." Ada sekelompok manusia di antara kalian, dia ini sebagai pintu-pintu pembuka-pembuka kebaikan. Dan sebaliknya, wa minan nasi mafatihal lisyarri wa maghalika lil khairi. Dan sebaliknya ada sekelompok manusia yang dia adalah pembuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Dicatat enggak hadis ini? Hah? Apa direkam? Nah, ini. Perlu nasihat buat saya pribadi dan antum semua untuk menghargai ilmu. Ya. Menghargai ilmu. Kata sebagian para ulama, qayyadul hadal ilm bil kitabah. Ikat ilmu ini dengan catatan. Sudah ada rekaman, labas rekaman-rekaman, tapi catatan sebagai sya'annya para ulama talabul ilm, jangan lupakan. Minimalnya pulpen dan mungkin catatan Anda, tinta Anda itu menjadi syahid, saksi di yaumil kiamah bahwa Anda sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita saja, kembali lagi ke kita saja, gampang kiasnya. Kalau pas lagi keliling, kira-kira pas naruh barang, dicatat nggak di nota? Pak Didi, catat nggak? Iya, jangan sampai hilang. Eman itu. Bahaya, hilang sekian juta, 2 juta. Eman. Karena dia tahu bagaimana kalau nggak sampai hilang, bahaya, rugi di dunia. Kita semuanya. Ada yang ngebon di toko kita. Kira-kira dicatat apa tidak? Nah, dicatat, kecuali yang memang Masya Allah. Tukang sodaka sudah yang beli. Sudah infakan dan lain-lainnya. Mesti dicatat. Karena dia tahu harganya ketika hilang sekian rupiah, sekian rupiah, sekian dolar, bahaya. Kita yang menisbatkan dirinya pada penuntut ilmu syar'i, tapi ketika tidak bisa menghargai ilmu syar'i, mohon maaf, perlu dipertanyakan ketika kita menisbatkan diri kita pada thalibul ilmi. Ya. Karena kita belum tahu kadarnya ilmu, mahalnya ilmu. Jadi ya sudahlah. Jiping baik jadi wong Cirebon gaya. Orang sudah paham. Ecek sudah menang nanya. Jiping sama Pak. Jiping aja. Ngaji kuping lewat telinga kanan belum sampai telinga kiri keluar lagi. Nah, ini yang repot. Ya. Lah. Kita ahlus sunnah yang menisbatkan diri kita di atas sunnah. Dan ahlus sunnah dari terdahulu tahu bagaimana dia menghargai ilmu. Dengan dicatat, diabadikan dalam catatannya. Sehingga sampai sekarang kita bisa menikmati ilmu mereka. Dalam kutub-kutub mereka. Barokah. Yang kita sekarang salafi menisbatkan diri dengan salaf. Jangan lupa. Mereka-mereka terdahulu menghargai ilmu. Betul-betul lebih mereka hargai daripada mutiara. Lebih daripada emas. Daripada dolar dan rupiah. Abadikan oleh mereka. Ya. Sehingga diharapkan untuk kajian-kajian kita berikutnya. Ya. Bukan pada pengajian anak saja, kajian-kajian berikutnya ketika ada asatidah al-fudala yang mereka subhanallah jauh-jauh hadir di sisi antum. Dan jangan lupa di sini ada Ustaz Abdullah yang kita tahu luar biasa beliau dulunya menuntut ilmu. Mujtahid sungguh-sungguh beliau. Wal mustahid wal mustafid, beliau bisa mengambil faedahnya. Di sisi antum sekarang beliau, contohlah beliau. Laisa Allah ahada. Semoga Allah jaga beliau. Kita tahu bagaimana beliau dalam menuntut ilmu. Sungguh-sungguh. Sehingga alhamdulillah barokah. Ya. Antum sebagai teman-teman dekatnya, rekan-rekan dekatnya. Paling tidak sebagai yang paling dekat depan mata antum. Jadikan beliau sebagai kedua. Ya. Sehingga untuk berikutnya. Mohon maaf saya menghimbau pada diri saya pribadi dan antum semua. Sediakan catatan daftar. Ya. Itu yang kita dapatkan, nasihat yang kita dapatkan dari para ulama dan asatidah. Walau halam mungkin anak hanya bisa mengulang, paling menukil kayaknya. Mungkin bukan orang yang pertama anak yakin menasihati ahli ini di meja ini dan di kursi ini dan di masjid ini, hanya mengulang. Karena anak yakin para asatidah yang hadir di sini yang merupakan guru-guru anak yakin pernah menasihati hal yang demikian. Bagaimana kita bisa menghargai ilmu agama ini dengan sebetul-betulnya penghargaan. Nah. Sudah ada rekaman saat labas. Rekaman-rekaman tulisan jalan. Karena ini sya'annya para ulama. Lebih barokah. Nah, ayuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam masalah syukur dan masalah kemudian kita diberikan taufik untuk berkumpul dengan ahlul khair. Ya. Dari hadis tadi, bersyukurlah bagi antum semua yang kemudian dikumpulkan pada pihak dan orang-orang pembuka kebaikan. Cari, ketemu sungguh-sungguh. Ada istiqomah, pertahankan. Kata Rasulullah ataupun fulan, jangan seperti fulan yang dahulu dia melaksanakan sholat malam kemudian meninggalkan. Setelah kemudian anda tahu ini kebaikan, ini orang baik, ini masjid yang baik, ini tempat yang baik di mana dikaji ilmu, Allah mudahkan antum untuk datang, pertahankan istiqomah, jangan ditinggalkan, jangan lah usahakan jangan ditinggalkan. Karena ketika antum dan antuna meninggalkan majelis ilmu, bencana, musibah akan datang pada diri antum. Ya. Ketika sudah jauh dari majelis ilmu, jauh dari siraman nasihat asatidah wa ahlul ilmu, kering hati kita dari siraman rohani, ditambah lagi fitnah, ditambah lagi dosa, maksiat dan lain-lain, tambah hati kita tambah sekarat mati. Kata sebagian para ulama, hati kita ini ada dua jenis. Ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Hati yang hidup itu hati yang senantiasa disirami, diberikan suplemen, zat-zat yang kemudian bisa menumbuhkan dia subur, kemudian menghasilkan. Dan ada yang kemudian hati yang mati, yang dia kemudian sulit menerima kebaikan. Ada sebabnya. Jauh dari siraman ilmu, jauh dari Al-Quran, jauh dari mendengar hadis, jauh dari mendengarkan nasihat, jauh dari ahlul khair. Ya, ini. Sekarang pertanyaannya adalah, tanyakan pada diri kita, wahai salafi, antum wa antumna. Hati kita termasuk hati yang hidup, apa hati yang sekarat, apa yang hati yang sudah mati. Pertanyakan pada diri-diri kita. Mau hatinya hidup? Hadiri majelis ilmu. Sirami hati kita dengan Al-Quran wa sunnah. Dengan bimbingan hadis Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Dengan bimbingan para ulama. Ilmu ini sebagai cahaya yang menerangi dan menumbuhkan hati-hati antum. Ya. Sebaliknya, kalau antum kemudian jauh dari siraman sana, sebaliknya yang terjadi. Mati sekarat hatinya. Ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dalam perkara kita menjalankan ibadah ini, ada dua hal yang penting, yang perlu juga diperhatikan. Ya. Amalan ibadah kita tidak terlepas dari syai'ain, dua perkara yang penting, yaitu amal ta'at wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Amalan ta'at yang selalu kita laksanakan terus dan menerus, jangan dan lupa sisi yang lain, meninggalkan kemaksiatan. Jangan lupa. Ini kita usahakan untuk dua-duanya berbarengan. Jangan kita merasa aman dengan melaksanakan amalan-amalan taat saja. Ternyata kemaksiatannya, mohon maaf, jalan terus. Nah, dua perkara ini harus seiring sejalan. Sebaliknya juga, terus meninggalkan kemaksiatan tapi tidak pernah melaksanakan amalan taat. Itu jangan. Ya. Sebagai seorang penuntut ilmu, setelah kita tahu mengamalkan amalan-amalan taat, saum, puasa dan lain-lainnya, menuntut ilmu. Hari ini kita dapat ilmu ini, dapat siraman rohani ini, dapat arahan ini, bimbingan ini, dapat ilmu bahwa ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini halal, ini haram, kita laksanakan. Ya. Kemudian sebaliknya juga, kita telah tahu ini haram, tinggalkan segera. Usahakan. Ya. Jangan kemudian tidak ada niatan pada diri kita. Ana sudah insya Allah banyak amalan taatnya. Ya, maksiat sedikit-sedikit gak apa-apa lah, insya Allah lah ampuni. Lah, jangan aman. Ya, semoga anak terjatuh. Ketika anak terjatuh, ya semoga Allah ampunilah anak melemahnya iman anak. Ya, semoga dibalas dengan amalan taat yang lainnya. Ya. Yes. Anak berusaha, alhamdulillah anak salafi. Anak meninggalkan syirik. Terus melakukan tauhid. Ya, kena riba-riba dikit gak apa-apalah. Jangan. Ya, anak kan alhamdulillah kenal sunnah, menjalankan amalan sunnah yang besar luar biasa, yang memegang bagaikan memegang barang api yang sekarang. Ya, kena maksiat dikit. Ya, gak apa-apa, semoga Allah ampuni. Jangan seperti itu, jangan kita sebagai orang-orang yang lemah. dalam kondisi seperti itu. Ingat dengan sabda lagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'min qawi, sungguh seorang mukmin yang kuat. Khairun wa habba ila Allah minal mu'minin al-da'if. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang mukmin yang qawi, yang kuat. Ya. Di sisi Allah lebih Allah cintai dan lebih baik dia kondisinya dibanding orang seorang mukmin yang dhaif. Atau pengen jadi mukmin yang kuat apa yang dhaif? Yang kuat kan? Atau mau dicintai di sisi Allah apa tidak? Tentunya kita ingin dicintai Allah Subhanahu. Jadilah mukmin yang kuat. Yang mukmin yang kuat di sini adalah ingin kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat amalan-amalan solehnya. Dan juga sebaliknya kuat juga dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keharaman, meninggalkan kemungkaran. Jangan lupa, kuat juga kita. Para ulama sudah, misalkan ada fatwa para ulama yang kita tidak berboleh bergaul dengan ahlul bid'ah, dengan ahlul ahwa. Enggak apa-apalah, kita teman sendiri, itu saudara kita, itu ini, kita merasa aman dari yang demikian. Itu masih ada hubungan dagang sama anak, masih ada hubungan ini dan itu. Merasa aman dia. Aduh, anak berat ini, anak lemah dalam hal ini. Lah, mulai dari sekarang kuatkan iman antum sebagai bagian dari amalan soleh. Kuatkan. Inilah bedanya kita dengan para salaf terdahulu. Para salaf terdahulu, kalau mereka menuntut ilmu, ya, selain mereka untuk berusaha untuk memperbanyak ilmu, dan ini yang kedua, yang merupakan perbedaan dari kita. Ya apa? Mereka mencari ilmu sebanyak-banyakan dalam rangka mereka mengamalkan ilmu tersebut. Mereka amalkan. Nah, kadang kita ini, kita menuntut ilmu, semangat mengumpulkan, mencatat, merekam, mendengarkan, membaca, dan lain-lainnya. Ya itu pun baik, luar biasa. Tapi ketika dalam proses pengamalannya kita lemah pengamalannya. Ini yang berat. Yang ini merupakan nasihat anak yang paling utama yang berbicara. Dan kalau bermanfaat bagi antum, alhamdulillah. Adinu nasihat. Kata Rasul, agama ini nasihat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kenapa kemudian Rasul mengucapkan ini sampai 3 kali? Karena perkara nasihat dalam agama ini sangatlah penting. Dan ini semuanya dalam ruang lingkup nasihat. Nasihat yang itu merupakan bagian dari agama kita. Ya. Tidaklah ini kemudian, wah ana ini, ustaz ini sudah dipeseni misalkan untuk, lah. Terus terang, ana mukhatab diri ana pribadi. Sekarang, kalau ini memang bermanfaat bagi antum, alhamdulillah. Ketika itu nasihat datang, ya mungkin nanti insya Allah termasuk kita akan bahas tentang adab-adab tanahsuh mengenai nasihat. Ketika ada nasihat yang datang yang betul ternyata kita kena di situ dan kita betul-betul ada di dalamnya. Yang paling penting di antara kita, kita koreksi pribadi. Sehingga nasihat itu bisa bermanfaat buat kita. Wah ini nih, ustaz ini mau nyindir anak. Wah masih ada pihak-pihak yang ketiga ini. Pesanan dan lain-lainnya. Lah, jauhkan dari rasa-rasa seperti itu. Ya, kita bukan politikus. Kita bukan siasi. Kita pengen menginginkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati antum dari yang demikian. Dari hasad, iri, dengki, dan yang lainnya kepada saudara-saudara kita. bersihkan. Kalau itu memang ada pada diri kita, kemudian kita usahakan introspeksi dan kita memperbaiki diri, lepas itu mungkin ada. Mungkin ada motivasi dan lain-lain dari luar lah. Kita jadikan nasihat itu pertama kali masuk ke hati kita dan kemudian diamalkan. Jangan kemudian cari pelampiasan. Berusaha mencari legitimasi. Berusaha mencari perlindungan. Mencari pelarian. Lah, bukan itu sifat seorang mukmin dalam menerima nasihat. Ketika itu memang ada kita dalam ruang lingkup nasihat. Subhanallah, memang iya itu salah ana. Subhanallah, memang ana jatuh di situ. Terima nasihat itu. Karena itu namanya kita manusia, tetap ada kekurangan. Pasti kekurangan itu ada pada kita. Dan dengan adanya kemudian majelis ilmu ini, majelis munasohah ini, kita berkumpul dengan ahlul khair, ketahuan kesalahan kita, kekurangan kita, sehingga kita bisa perbaiki menjadi lebih baik lagi. Kita bisa mengamalkan sunnah lebih baik lagi, mengamalkan Islam ini dengan baik lagi. Karena sunnah dan Islam tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Islam huwa sunnah wa sunnah yal Islam. Tidak bisa dipisahkan. Sudah masuk waktu Isya? Sudah ya? Baik. Yang sudah waktu Isya, kita cukupkan nasihat ini, tausiah ini, kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, Ana sampaikan, bermanfaat terkhusus bagi Ana pribadi. Ya, kalau bermanfaat bagi antum semuanya, walhamdulillah. Atas nama pribadi Ana mohon maaf. Barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, ada tutur kata yang kemudian tidak mengenakan, mohon maaf, dimaafkan. Ya, mohon dimaafkan. Kalau itu memang kebaikan, alhamdulillah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejelekan, tidaklah datangnya kecuali dari syaitan dan dari kejelekan pada diri anak pribadi. Kita cukupkan. Subhanallah, shalawat dan takbir kau tu baik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh ya, pengumuman untuk berikutnya, kami sudah berunding dengan panitia, dengan Ustaz Abdullah juga. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan melakukan kajian kitab. Dan kitab yang akan kita pilih, insya Allah kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahallahu ta'ala. Bagi antum kalau yang memiliki kemampuan, dan alhamdulillah kalau ada yang sudah punya, cukup bawa matannya saja. Nah, untuk babnya nanti diumumkan mungkin ketika kajian sudah dekat. Begitu Abu Kafi, Ustaz Abdullah. Ya. Nah, jadi mungkin terkait dengan apa namanya kita, untuk pertemuan kita, insya Allah kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, mengkaji warisan para ulama. Baik, demikian mungkin.